إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dipertemukan di tempat yang baik ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi keberadaan kita dimanapun kita berada. Dan semoga kita semua, termasuk orang-orang yang mendapatkan pelajaran dari keadaan Nabi Isa alaihi salam, di mana beliau ini berkata sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu." Aku dijadikan oleh Allah berberkah dimanapun saya berada. Nabi Isa alaihi salam dijadikan oleh Allah berberkah dimanapun beliau berada. Ini suatu makna yang sangat agung dan kondisi yang sangat berharga. Dimana seorang hamba dimanapun dia memijak bumi, dimanapun langit meneduhinya, dia membawa keberkahan, menjadi keberkahan. Dan di dalam menafsirkan ayat ini, wajalan mubarakan aina mukuntu, saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada, ada beberapa ucapan dari ulama ahli tafsir. Yang masyhurnya adalah, yaitu berberkah dimanapun saya berada dengan ilmu. Sehingga dimanapun beliau berada, maka beliau dijadikan sebagai mualliman lil khair. Orang yang mengajarkan apa? Kebaikan. Iya. Karena itu seorang hamba bisa memperoleh dari keutamaan ini, berberkah dimanapun dia berada, apabila dia tergolong kepada orang-orang yang memiliki perhatian terhadap ilmu syar'i dan mengajarkan dari ilmu syar'i tersebut. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa manusia yang terbaik adalah siapa yang selalu kondisinya terikat dengan ilmu. Di dalam hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mengajarkan Al-Qur'an, siapa yang mempelajari Al-Qur'an, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dikatakan khairukum, yang terbaiknya di antara kalian, yang tidak ada yang lebih baik lagi Iya, daripada itu. Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Perhatikan bahasa khairukum. Ini subhanallah, suatu anjuran yang sangat dahsyat. Ya, sebab semua dari kita hidup ini ingin mencari apa? Kebaikan. Dan setiap manusia ingin menjadi orang yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesempatan terbuka. Rasulullah menunjukkan jalannya. Beliau telah berkata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu yang terbaik. Orang yang mempelajari Al-Qur'an dan apa? Mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Dan perhatikan sisi pelajarannya terkait dengan apa? Terkait dengan Al-Quran. Iya. Itulah ilmu syar'i. Sebab kebaikan pada seorang hamba apabila dia terikat dengan ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula berpegang dengan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang merupakan sumber kebaikannya. Adapun buah dari berpegang terhadap Al-Quran dan hadis di dalam mengamalkannya, dalam mengerjakannya, itu banyak sekali dirasakan oleh manusia, berbagai keadaan manusia di dalam kebaikan. Tapi pokoknya, siapa yang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis dan mengajarkannya, maka inilah orang yang terbaik, dan itulah sebab keberkahan. Iya. Karena itu mari kita selalu menghiasi diri kita dengan ilmu agama, gemar di dalam mempelajarinya, senang di dalam mengulanginya, senang di dalam saling ingat mengingatkan terhadapnya. Iya. Dengan itulah keberkahan lebih mewarnai di dalam kehidupan seorang hamba, dan seorang hamba menuju kepada keadaan orang yang terbaik di dalam penilaian Allah dan Rasulnya. Nabi telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Iya. Di sore hari ini kita akan membaca beberapa pasal dari Kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibn Jama'ah rahimahullahu taala. Ini penjelasan tentang adab seorang yang menyandang ilmu dan orang yang belajar. Iya, tetapi dalam buku ini dijelaskan banyak hal terkait dengan ilmu, tapi karena waktu agak terbatas untuk kita, maka insyaallah taala di kesempatan ini kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan keutamaan ilmu, keutamaan ulama, keutamaan mempelajari ilmu, dan keutamaan di dalam apa? Mengajarkannya. Iya. Dan saya akan rangkaikan dari buku ini, Tazkiratus Sami, dan juga saya akan bacakan beberapa pembahasan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, di mana Ibnu Al-Qayyim menguraikan tentang keutamaan ilmu agama dari ratusan sisi. Iya, lebih dari 100 poin pembahasan sisi-sisi keutamaan ilmu agama dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atsar para as-salaf. Baik. Sini Ibn Jama'ah pertama menyebut ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Iya. Ini ayat yang sangat agung menjelaskan kepada kita semua keutamaan orang-orang yang mempelajari apa? Mempelajari ilmu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka. Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilm, dan orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu bagian dari orang yang beriman. Tapi dikhususkan di sini penyebutan karena keagungan dan apa? Kedudukan mereka. Iya. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, iya, ayat-ayat yang disebutkan pengangkatan derajat di dalam Al-Quran itu ada 4 tempat. Ayat yang disebutkan apa? Pengangkatan derajat. Itu tempat yang pertama di sini yang saya baca tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan ini di surah apa? Surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Ya, ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua di surah Al-Anfal. Ya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, mereka bertambah keimanan. Dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Dan terhadap rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Untuk mereka berbagi derajat di sisi Rabb mereka, pengampunan dan pahala yang mulia. Perhatikan disebut untuk mereka berbagi apa? Berbagi derajat. Maka ini tempat yang kedua disebutkan pengangkatan derajat. Tempat yang ketiga tentang pengangkatan derajat di surah Taha. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Siapa yang menghadap kepada Allah sebagai seorang mukmin dan dia telah beramal salih, maka untuknya berbagi derajat yang tinggi. Ini tempat yang keberapa? Ketiga. Tempat yang keempat di surah An-Nisa. Iya. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima, darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Allah lebih meninggikan orang-orang yang berjihad di atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Berbagi derajat dari sisi Allah, pengampunan dan apa? Pengampunan dan rahmat. Jadi ini empat tempat semuanya pengangkatan derajat. Tiga tempat pengangkatan derajat dengan keimanan. Ayat surah Al-Mujadilah, di surah apa? Al-Anfal, dan di surah Taha. Ini semuanya pengangkatan derajat untuk siapa? Orang yang beriman. Dan di surah Nisa yang terakhir itu pengangkatan derajat karena apa? Karena jihad. Iya. Karena jihad. Baik. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan ayat-ayat, kata beliau, fa'adat rif'atud darajat kulliha ila al-ilmi wal jihad alladaini huma qiyamud din. Maka pengangkatan derajat seluruhnya itu kembali kepada ilmu dan jihad. Dan dua hal ini merupakan apa? Tiang tegaknya agama. Iya. Karena itu harus dipahami bahwa siapa yang ingin menegakkan agamanya, ingin menegakkan kebaikannya di tengah masyarakatnya. Dan sebuah negeri tidak akan tegak kecuali dengan dua hal ini. Inilah hal-hal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Iya. Ayat yang pertama yang disebut oleh Ibn Jamaah rahimahullah dari keutamaan apa? Keutamaan ilmu. Ayat yang kedua beliau sebutkan ayat di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Demikian pula para malaikat mempersaksikan. Dan orang-orang yang berilmu juga mempersaksikan. Tegak dengan keadilan. Kemudian ditegaskan lagi, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ayat terdapat di dalamnya keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu dari 10 sisi keutamaan. Dalam satu ayat terdapat berapa keutamaan ilmu? 10 sisi keutamaan subhanallah. Keutamaan yang pertama ini disebut oleh Ibnu Qayyim ya. Yang pertama di dalam ayat Allah mempersaksikan ya untuk dirinya bahwa dialah satu-satunya yang apa? Berhak diibadahi. Dia persaksikan untuk dirinya. Diikutkan dalam persaksian apa? Para malaikat, dan diikutkan pula dalam persaksian orang-orang yang berilmu. Ya, jadi di antara seluruh manusia tidak ada yang diikutkan dalam persaksian kecuali siapa? Orang yang berilmu. Ini menunjukkan agungnya kedudukan orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama. Yang kedua, keutamaan di dalam ayat persaksian mereka di dalam ayat ini digandengkan dengan persaksian Allah. Sebutkan persaksian Allah, persaksian malaikat, dan persaksian orang yang berilmu. Nah, ini kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, persaksian mereka, orang yang berilmu, digandengkan dengan persaksiannya para malaikat. Dan malaikat adalah ibadul mukramun, hamba yang dimuliakan. Hamba-hamba yang mulia. Ya. Kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Dan persaksian orang yang berilmu digandengkan dengan persaksian para malaikat. Ini dari sisi yang ketiga. Dari sisi yang keempat. Dari keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Maka di dalam ayat ini terdapat penjelasan rekomendasi untuk ahlul ilmu. Dan menunjukkan keadilan mereka. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana dimaklumi yang dipakai di dalam persaksian hanya siapa? Orang-orang yang adil saja. Iya. Dan di sini ahlul ilm dijadikan sebagai saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dan ini sejalan dengan hadis yang telah kita baca kemarin, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu. Yampun anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Sungguhnya ilmu ini pada setiap generasinya disandang oleh orang-orang adilnya. Itulah para ulama ditegak di atas keadilan. Mereka membersihkan agama ini dari perubahan orang-orang ekstrim, jalan ahlul batil, dan ta'wil orang-orang jahil. Dan ta'wil orang-orang jahil. Baik. Kemudian sisi yang kelima dari keutamaan ahlul ilm. Ya. Di sini di dalam ayat mereka disifatkan sebagai ulul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Menunjukkan bahwa ini adalah merupakan keahlian mereka. Ya. Dan mereka adalah pemiliknya. Dan ini bukan sekadar penamaan atau gelar belaka. Itu cukuplah pujian untuk orang-orang yang berilmu. Ya. Kemudian keutamaan dari sisi yang keenam, di sini yang dipersaksikan apa? Apa yang dipersaksikan dalam ayat? Allah mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Apa itu la ilaha illahu? Tauhid yang dipersaksikan. Dan tauhid ini perkara yang paling apa? Paling besar. Tatkala para ulama diikutkan di dalam mempersaksikan dalam perkara yang paling besar ini, maka ini menunjukkan apa? Keutamaan dan ketinggian derajat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian iya. Di antara keutamaannya juga iya. Di dalam ayat kata Ibnu Al-Qayyim, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan tauhid ini dengan dirinya sendiri. Dan Allah adalah syahid yang paling agung. Karena Allah firman, "Wa kafa billahi syahida." Cukuplah Allah sebagai apa? Sebagai saksi. Ya. Tidak perlu kepada selainnya. Maka tatkala orang-orang yang berilmu dipilih oleh Allah, para malaikat dipilih dan ulama dipilih diikutkan di sini, maka cukuplah itu sebagai keutamaan dan keagungan untuk mereka. Ini dari sisi yang ketujuh. Dari sisi yang kedelapan, persaksian mereka ini dijadikan sebagai hujjah bagi siapa yang mengingkarinya. Dan hujjah itu adalah dalil yang terang. Ini menunjukkan bahwa apa yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu, bahwa mereka lah yang bisa menjelaskan agama itu dengan hujjah yang jelas. Iya. Baik. Dan yang kesembilan, Allah Subhanahu wa taala memulai persaksian dengan syahadat ini, itu berasal dari Allah. Kemudian setelah itu diikutkan bersamanya para malaikat dan diikutkan pula bersamanya orang yang berilmu. Nah, ini uslub dalam bahasa Arab ya. Allah mempersaksikan bahwa Dia satu-satunya yang berhak diibadahi. Demikian pula para malaikat mempersaksikan dan demikian pula orang-orang yang berilmu mempersaksikan. Jadi fi'il, kata kerjanya itu cuma disebut satu kali saja. Ya. Cuma disebut satu kali. Dan ini dalam uslub penggunaan bahasa Arab menunjukkan pengagungan. Ya. Ketika digandengkan para malaikat dan orang-orang yang berilmu digandengkan dalam satu kata kerja, maka ini subhanallah menunjukkan apa? Kedudukan yang sangat besar. Nah, kemudian yang ke-10, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat menjadikan mereka ini sebagai orang-orang yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala di sisi hambanya. Karena itu dikatakan qa'iman bil qist. Mereka tegak dengan keadilan sebagai hujjah, dan itulah yang mereka tunaikan kepada hamba-hambanya. Maka ini satu ayat tapi terdapat di dalamnya 10 keutamaan. 10 keutamaan untuk ilmu syar'i. Iya. Kemudian di antara keutamaannya, keutamaan mempelajari ilmu syar'i, dan ini kita bahasakan dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun." Ini surah Az-Zumar ayat 9. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidaklah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Jadi ditegaskan ketidaksamaan antara orang yang mengetahui dengan apa? Orang yang mengetahui. Iya. Ada perbedaan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membedakan la yastawi ashabun nari wa ashabu apa? Al-jannah. Tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni surga. Iya. Tatkala diterangkan tidak sama, ini menunjukkan kedudukan yang besar untuk orang-orang yang mempelajari ilmu dan memiliki ilmu. Beda dengan yang lainnya. Ya. Karena itu dari kerusakan demokrasi, ya, semua orang disamakan. Suaranya sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Ya. Tidak ada bedanya antara orang yang paling bertakwa sekalipun dan orang yang paling fasik sekalipun. Tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Padahal Allah bedakan dalam Al-Quran. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan apa? Dengan perempuan. Ya. Jadi kalau kita mengenal dari ayat-ayat ini, akan tampak sekali keagungan dari ilmu agama ini. Allah selalu membedakannya. Iya. Selalu membedakannya. Nah, dan di dalam ayat juga dari keutamaan disebut juga oleh Ibnu Al-Qayyim, Allah Subhanahu wa taala membedakan orang yang jahil dan orang yang buta. Apa dibedakan orang yang jahil dan orang yang berilmu dengan perumpamaan bahwa orang yang jahil itu orang yang buta dan orang yang berilmu adalah orang yang apa? Orang yang melihat. Jadi dibuat manusia ini hanya dua golongan. Iya. Ada golongan yang melihat dan ada golongan yang apa? Yang buta. Dan ini ayatnya di surah Ra'd ayat 19. Apa man ya'lam annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui bahwa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad adalah kebenaran, apakah sama orang ini dengan orang yang buta? Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim, di dunia ini tidak ada kecuali orang yang berilmu atau orang yang buta saja. Jadi kalau dia tidak menggolongkan dirinya kepada orang yang mempelajari ilmu, berarti dia golongan orang yang apa? Orang yang buta, na'udzubillah. Dan kalau sudah digolongkan ke dalam orang yang buta, ini luar biasa ya. Luar biasa kejelekan yang menimpa hamba. Iya. Karena itu dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَكُمْ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepada aku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Dan kami akan membangkitkan dia dalam keadaan buta. Kalau dia digolongkan buta di dunia, di akhirat lebih buta lagi. Allah berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih sesat jalannya. Iya. Karena itu bagi siapa yang cinta kebaikan untuk dirinya, sudah kita terangkan. Yang terbaik pada ilmu. Yang paling berberkah pada apa? Pada ilmu. Sekarang di golongan yang melihat, pada apa? Pada ilmu. Ya. Perhatikan ya, masih dalam rangkaian ayat-ayat Al-Quran. Dan dari keutamaan ilmu agama ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang para ulama, orang-orang yang berilmu. Bagaimana pandangan mereka menyikapi kejadian-kejadian. Iya. Dan ini terkandung pujian Allah terhadap mereka. Allah berfirman, "Wa yaral ladina utul ilm alladhi unzila ilayka min rabbika huwal haqq." Ini ayat di surah Saba. Dan orang-orang yang berilmu, mereka yang melihat bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itulah kebenaran. Jadi kalau manusia ragu, ada kebimbangan terhadap apa yang datang kepada Nabi Muhammad, ternyata orang-orang yang berilmu, mereka yang teguh di atas kebenaran. Mereka yang pandai melihat apa kebenaran tersebut. Dan ini di setiap masa. Karena itu kita diperintah untuk kembali dan rujuk kepada mereka. Iya. Jadi tatkala terjadi ya, fitnah Qarun. Terjadi fitnah apa? Qarun. Dan Qarun ini subhanallah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta-harta yang sangat banyak. Ya. Kita semua maklum nih, kunci-kunci hartanya saja tidak bisa dipikul oleh 7 orang kuat. Satu kelompok orang yang kuat tidak bisa memikul kunci-kunci hartanya. Ini baru kuncinya. Iya. Ketika Qarun keluar dengan pakaian kemegahannya, disebutkan dalam Al-Quran kisahnya. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَرُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Maka Qarun pun keluar di dengan kaumnya dengan pakaian kemegahannya. Dengan pakaian apa? Kemegahan. Jadi orang sangat kaya keluar dengan kondisi yang seperti itu, maka membuat fitnah bagi manusia. Maka mulailah ada orang-orang yang terfitnah. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, berkatalah orang yang menghendaki kehidupan dunia. Wahai yang dikata kita juga memiliki harta seperti yang diberikan kepada Qarun. Sungguhnya Qarun ini orang yang mendapatkan bagian yang sangat besar. Ini terfitnah sudah. Tapi siapa yang kuat pada saat Qarun seperti itu? Orang-orang yang berilmu. Karena itu disebutkan di kelanjutan ayat. Dan ini ayat-ayat di surah Al-Qasr. Di akhir surah Al-Qasr. Qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amanu wa amila shaliha wa la yulqaha illa as-sabirun. Berkatalah orang-orang yang berilmu, celakalah kalian. Sesungguhnya apa yang berada pahala di sisi Allah itu lebih baik untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang bersabar. Iya. Jadi yang kuat pada saat terjadi fitnah adalah siapa? Orang yang berilmu. Iya. Dan lihat setelah terjadi, iya, kemudian Qarun dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan bersama seluruh hartanya, barulah orang-orang yang terfitnah ini tadi baru sadar. Iya. Baru mereka sadar. Karena itulah kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, inna hadihil fitna idha akbalat arafaha kullu alim wa idha adabarat arafaha kullu jahil. Sungguhnya fitnah ini apabila datang, maka fitnah ini akan diketahui oleh setiap orang yang berilmu. Jadi fitnah, ujian, ada hal yang jelek mau menimpa umat, baru terlihat tanda-tandanya orang yang berilmu sudah tahu. Ini kalau terjadi akan membahayakan umat. Orang yang berilmu. Jadi orang-orang jahil, nanti kalau fitnahnya sudah terjadi, sudah membuat prahara, ya, sudah menjadi musibah umum, barulah mereka sadar. Oh, rupanya sedang terjadi fitnah. Ini orang-orang yang apa? Tidak berilmu. Nah, maka demikianlah keadaan. Dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Hingga hari ini. Ya, ketika kemarin ribut-ribut di Timur Tengah itu, ya, terjadi ribut-ribut seperti itu, demo-demo dan seterusnya, itu sudah diingatkan oleh ahlul ilmu, orang-orang yang berilmu sudah memperingatkan bahwa ini adalah bahaya, perkara yang akan menimpa umat. Cuman mereka tidak didengarkan. Dan telah terbukti apa yang disebutkan oleh para ulama, baru mereka sadar. Rupanya sekarang sedang terjadi apa? Terjadi fitnah. Iya. Baik. Karena itulah, ya, keutamaan ilmu ini sangat agung sekali. Orang-orang yang memiliki bagian dari ilmu sedikit banyak, itu akan membantu dia untuk kokoh. Walaupun dia tidak bisa teguh pada segala hal, tapi paling tidak pada kondisi-kondisi tertentu, pada hal-hal tertentu, ilmu yang dia pelajari itu akan meneguhkannya dan sangat membantunya. Sangat membantunya. Iya. Kemudian di antara keutamaan ilmu dan ulama, Allah Subhanahu wa taala, iya, memerintah untuk bertanya kepada ahlul ilm, rujuk kepada para ulama, kembali kepada mereka. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir kalau kalian tidak mengetahui, ya. Iya. Maka ahlul dzikir adalah ahlul ilm. Orang-orang yang berilmu, yang mengetahui apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, yang mengetahui hakikat dari agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ya. Kemudian dari keutamaan orang-orang yang berilmu ini, Allah Subhanahu wa taala apabila seorang sudah kenal dari ilmu agama, dia mempelajarinya, maka itu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba. Dengan niat dia melihat, dia mengukur dan menimbang, ya, sepanjang semakin kuat cahaya di dalam jiwanya, maka itu semakin menjadi semakin membuatnya menjadi perkara yang semakin menguatkan hamba tersebut. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun." Bahkan dia adalah ayat-ayat yang bayyinat. Ayat-ayat yang sangat jelas di dada-dada orang-orang yang berilmu. Ya. Dan tidak ada yang menentang ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Maka di dalam ayat ini diterangkan bahwa ilmu itu di kalangan ahlul ilm, dia ayat jelas di dada mereka. Ya, ini peringatannya bahwa ilmu itu perlu untuk selalu diawas, diulangi. Ya. Dan dikatakan ulama itu orang yang ilmunya berada di dadanya. Ya, berjalan bersamanya dimanapun dia berjalan. Berjalan bersamanya dimanapun dia berjalan. Dan inilah yang selalu mewarnai ucapan dan perbuatan mereka. Jadi ayat bayyinah jelas di dada-dada orang-orang yang berilmu. Ya, adapun yang menentangnya hanyalah orang-orang yang zalim. Apakah zalimnya kecil maupun besar, maka itulah yang keluar dari apa? Jarul ilm, keluar dari jalur ilmu agama. Maka ini pujian yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berilmu. Kemudian dari keutamaan ilmu agama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberi oleh Allah berbagai karunia, berbagai kedudukan, berbagai kebaikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memerintah nabinya memohon satu tambahan nikmat saja. Ya. Dan pernah diperintah dari memohon tambahan harta, tambahan istri, tambahan anak-anak, atau tambahan kedudukan, kekuasaan. Ya Allah perintah kepada nabinya, wa qur rabbi zidni apa? Ilma. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Ini menunjukkan keutamaan apa? Keutamaan dari ilmu tersebut. Ya. Cukup lagi keutamaan yang sangat besar untuk ilmu agama. Baik. Itu beberapa ayat terkait dengan keutamaan ilmu. Ya, saya selingi dulu dengan tanya jawab. Kemudian saya akan lanjutkan lagi materi. Kita silakan kalau ada pertanyaan sambil itu. Baik. Ya, pertanyaan yang bagus. Apakah ilmu itu berkurang dengan kemaksiatan? Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in su'a hibbi farsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuqda li'asi. Kata Imam Syafi'i, saya mengadukan kepada guruku waqi' Waqi bin Jarrah, guru Imam Syafi'i. Saya mengadukan kepada Waqi jeleknya hafalanku. Ya, jadi kalau Imam Syafi'i merasa jelek hafalannya, kira-kira kita gimana ya? Ya, Masya Allah ya. Maka kata Imam Syafi'i, saya mengadukan kepada Waqi jeleknya hafalanku. Maka Waqi memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Seraya berpesan, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. dan cahaya Allah tidaklah diberikan untuk orang yang bermaksiat. Betul bahwa kemaksiatan itu kegelapan bertemu dengan cahaya, memberi pengaruh atau tidak? Memberi pengaruh. Walaupun cahaya tetaplah ada manfaatnya di tengah kegelapan. Walaupun memberi pengaruh, tapi cahaya tetaplah apa? Memberi manfaat. Ya. Karena itu seorang penuntut ilmu, walaupun dia kadang jatuh di dalam hal yang apa namanya dosa, tapi pengaruh dan kebaikan dari ilmu itu tetap apa? Tetap ada pada seorang hamba. Ya. Dan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqadhihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawaadhi'ihi wa nasu haddan mimma dzukiru bih." Ya, ini ayat di surah Al-Maidah tentang orang-orang Yahudi. Karena mereka membatalkan perjanjian. Jadi orang Yahudi ini sering membuat janji-janji kepada Allah. Mereka batalkan. Karena mereka membatalkan janji mereka. Melanggar. La'annahum. Kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati-hati mereka menjadi keras. Akibat menyelisih ya. Penyelisian. Dan ini penyelisian lebih berat daripada maksiat. Sebab penyelisian di dalam perintah. Ya. Menentang. Itu lebih berat daripada apa? Sekadar maksiat. Jadi laknat, dijadikan hati mereka keras, ya. Mereka merubah ayat dari tempat-tempatnya, sehingga mereka lupa terhadap apa yang diturunkan kepada mereka. Ini semuanya akibat-akibat dari apa? Dari penyelisihan. Karena itulah seorang penuntut ilmu, ya, yang bermohon kepada Allah semampu mungkin untuk dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan. Jadi itulah kehidupan dan itulah tugas dalam kehidupan kita. Yang namanya manusia tentunya harus selalu berusaha, berupaya. Jadi namanya hidup pasti ada ujian dan apa? Tantangan. Nah disitulah ya, letak kehidupan. Ya, karena itu seorang yang bersabar ya, dan selalu terikat dengan ilmu, punya kecintaan terhadap ilmu dan dia jaga bara kecintaannya kepada ilmu. Nah, ini yang selalu apa? Selalu menerangkan jiwanya, selalu menerangi hatinya. Ya Allah Ta'ala. Baik. Jadi ada yang maksudnya kayak gimana? Maka di setiap melakukan haji itu ada bid'ah yang melakukan haji itu melakukan hal-hal bid'ah. Baik. Jadi maksudnya perkara-perkara bid'ah dalam haji. Ya kalau mau dihitung semuanya itu banyak ya kayak gituan ya. Jadi saya terangkan tuntunan saja. Saya terangkan apa itu tuntunan dan apa yang apa namanya merupakan perkara yang disyariatkan dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, adapun orang-orang yang menyelisihi di pembahasan haji, kesalahan-kesalahan orang di dalam haji, wah itu banyak sekali. Ya, ada kesalahan di miqat, ada kesalahan ketika tawaf, ada kesalahan ketika di makam Ibrahim, ada kesalahan di Hajar Aswad, ya, ada kesalahan di sa'i, ada kesalahan di Arafah, di Yaumut Tarwiyah, ada kesalahan di Arafah, ada kesalahan di Musdalifah. Kesalahan di pelemparan jamrah, banyak sekali dari jenis kesalahan-kesalahan yang terjadi. Tapi yang kita terangkan itu tadi, itu seperti pokok dasar. Jadi itulah tuntunan. Selain daripada itu perlu dipertanyakan. Kalau ada yang menyelisihi apa yang diterangkan tadi. Demikian ya, cara berpijaknya. Kalau ingin kita masuk lebih lengkap, itu tentunya perlu waktu lebih apa? Lebih luas, dan kita waktunya terbatas ya. Dan saya anjurkan kepada, apa namanya, siapa yang bertanya di dalam hal ini untuk lebih banyak mengkaji pembahasan-pembahasan lebih besar di dalam haji. Ya, saya sendiri saya punya banyak pembahasan seputar masalah haji. Ya, rangkaian buku-buku fikih ada di Durrul Badiyah, ada di pembahasan Umdatul Fiqh, ada di pembahasan Manhajus Salikin. Saya juga pernah bahas hadis-hadis tentang haji dari Bulughul Maram. juga pernah ada kajian kita pembahasan hadis harus sahih al-Bukhari. Kalau dibaca semuanya, didengarkan, maka itu akan tersimpul banyak perkara lebih daripada yang telah kita ringkas. Jadi apa yang saya sebutkan itu ringkasan. Ya. Sebab memang tema dari ceramah kita hanya panduan apa? Praktis. Ya. Hal yang sifatnya sederhana, ringkas, mudah untuk dipahami. Ya, sebab dalam rinci itu tidak semua orang yang apa? Tidak semua orang bisa apa namanya? Ada waktu dan kadang tidak semua orang bisa paham masuk dalam rincian. Baik. Jadi itu mungkin yang bisa terangkan wallahu a'lam. Sudah. Ya. Ya. Kita itu terpaksa untuk duduk di majelis orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis yang kita nggak tahu apakah itu fakta atau tidak. Bagaimana langkah kita menempuh ilmu yang pakai itu? Iya, itulah sebenarnya bukan di Korea saja, di banyak tempat seperti itu. Ya. Kalau kita lihat memang di sejarah para ulama terdahulu, apa yang kita baca kemarin dari para imam, mereka keras terhadap ahli bidah, yang tidak mendengarkan dan seterusnya. Itu kalau kita lihat di masa mereka hidup, ilmu syariat itu paling kuat. Karena itu seperti Al-Layth bin Sa'd, beliau berkata, saya 80 tahun, tidak pernah saya mendebat seorang ahli bidah pun. Sebab ahli bidah digunakan untuk apa di debat? Sudah ya? Jadi dia di tengah masyarakat itu seperti penyakit benalu, semua orang tahu. Ini penyakit. Jadi tidak ada gunanya. Tapi begitu, di masa Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad mendebat ahli bidah atau tidak? Hah? Beliau debat ahli bidah sampai di depan penguasa. Karena ahli bidah waktu itu punya apa? Kekuatan. Dia punya kekuatan. Baik. Maka demikianlah sebagian dari as-salaf. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau kadang duduk dengan sebagian tokoh-tokoh madahis dan seterusnya untuk menjelaskan al-haq. Ya. Jadi kita kalau dihadapkan, diuji ya, dengan kondisi yang seperti itu, ya kita kondisi sebagian orang Indonesia misalnya sedikit jumlahnya, ya, tiba-tiba ada orang yang masuk di dalam hal yang kadang kalau kita langsung meninggalkannya, ini mungkin orang-orang akan semakin jauh, ya, semakin jauh, dan mungkin akan apa namanya memberikan bahaya untuk kita sendiri. Maka dalam hal yang seperti ini, seorang bertakwa kepada Allah sesuai dengan apa kemampuannya yang paling pokok, dia selalu menjaga keselamatan apa, keselamatan akidahnya, itu yang paling pokok. Banyak itu dia jaga, maka insya Allah taala itu adalah hal yang baik. Ambil saya nasihatkan untuk selalu ya tidak terputus dari apa, dari mempelajari ilmu. Diberi waktu dalam sepekan, ada waktu libur sepekan dia mendengar ceramah ya. Di waktu-waktu kosong misalnya waktu kerja ya, dia bisa membaca Al-Quran, apalagi semuanya punya apa namanya fasilitas di tangan, handphone ya, mudah sekali ngambil aplikasi Al-Quran, seorang baca Al-Quran di waktu-waktu kosongnya. Ini sangat menghidupkan hati, sangat menghidupkan hati. Jadi kalau dia menjaga, memang awal-awal berat. Itu memang namanya obat, ya masuk ke badan, itu awalnya pahit. Tapi kalau sudah terbiasa, ya, malah kalau dia tidak minum obat, dia akan apa? Akan nyari obatnya. Ya. Dan ini ilmu lebih daripada itu. Ya, dia bukan sekadar obat saja. Tapi dia adalah penyembuh, penenteran, hal yang merupakan ruh dari kehidupan kita. Ya. Demikian pula sambil kerja, ya, bisa dia hidupkan dengan berzikir lisannya basah dengan zikir kepada Allah, banyak mengingatnya. Ini kalau dijaga terus dihidupkan, ya, dihidupkan, maka insya Allah taala akan baik. Tapi selalu saya ingatkan, ingat mengikuti kajian-kajian, taklim-taklim itu penting sekali. Sebab ini pokok yang membuat seorang itu yang gemar membaca Al-Quran tetap lagi membaca Al-Quran karena dia sering taklim. Orang yang gemar zikir, dia akan tetap gemar zikir kalau dia sering apa? Mengikuti majelis-majelis ilmu. Ya. Nah, sekarang banyak ya majelis-majelis ilmu via online, ya bisa diikuti. Ya, seorang mengikuti sesuai dengan apa? Sesuai dengan waktunya, apa yang Allah mudahkan. Ya, Allah firman, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Ya, barakallahu fiik. Ya, ini memang ya, bagaimana cara dan kiat-kiat seorang memperkuat hafalannya. Ya. Baik. Pokok yang pertama seperti yang disebut oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Waqi. Meninggalkan apa? Meninggalkan maksiat. Pokok yang kedua, dia menjaga keikhlasan. Sebab keikhlasan itu luar biasa pengaruhnya. Kadang seorang punya kecerdasan. Tapi ketika dia menghafal, ketika dia belajar, ikhlasnya kurang. Apa yang dia hafal, apa yang dia pelajari, kurang keberkahannya. Jadi kalau keikhlasan baik, subhanallah, ilmu itu juga akan apa? Lebih melekat di dalam pikiran. Lebih mudah untuk dihafal. Ya. Lebih mudah untuk dihafal. Kemudian juga dari hal yang bisa membantu seorang cepat menghafal, kalau dia banyak membaca biografi dari ulama-ulama terdahulu, baca biografi Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Malik, supaya kita termotivasi. Oh, begini para imam ini. Supaya begini cara menghafalnya. Nah, kemudian yang keempat. Hendaknya dia banyak duduk dengan apa? Orang-orang yang memang punya kekhususan dalam hal itu. Dia senang. Ya, kalau ada orang yang setor hafalan atau ini, ya, dia ikut, senang ikut melihatnya, mendengarnya. Ya. Dan di antara hal yang paling baik juga, kalau dia menghafal sesuatu, itu jangan dia baca sendiri, dalam dirinya. Tidak bersuara. Ini cara keliru menghafal ya. Menghafal itu dituarkan, dilepaskan. Itu paling bagus menghafal dengan bersuara dilepas, paling bagus itu. Dan kalau dia sudah hafal, sambil dia hafal Al-Quran, dia beri kepada kawannya mushaf, tolong dengarkan saya baca. Saya menghafal. Nah, ini lebih kuat menancapnya. Jelas ya? Saya ingat dulu di awal kali saya belajar, menghafal satu ayat, dua ayat sebelum belajar ya, itu berat sekali. Ya, berat. Jadi itu saya belajar bahasa Arab. Saya sudah pandai baca kitab gundul. Saya masih di Indonesia. Saya cuma bisa menghafal pagi hari satu halaman. Dari pada subuh, saya hafal satu halaman, cuma satu halaman. Terus saya menghafal. Kemudian Allah mudahkan. Saya belajar qiyaman. Jadi saya berangkat. Hafalan saya mungkin sekitar 7 juz. Baru 7 juz saya hafal. Ya. Itu saja yang saya ulangi. Ya. Dan saya tidak menambah. Karena begitu sampai di sana, kebanyakan yang kita target cepat adalah apa? Menghadiri pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu alat. Begitu saya belajar di ilmu alat, paham bahasa Arab, paham ilmu-ilmu lainnya, saya hanya menghafal di Ramadan saja. Karena Ramadan tidak ada pelajaran, biasanya libur. Pelajaran apa namanya khusus, ya, kesibukan orang kebanyakannya apa? Baca Quran saja. Maka saya menghafal di bulan Ramadan aja menambahnya. Sampai Ramadan ketiga, baru saya selesai. Dan saya ingat di sebagian waktu, ya ada satu hari, saya bisa menghafal satu hari satu juz. Ya. Ini karena pertama lingkungan. Lingkungan semua, ketemu orang sini, anak kecil hafal Quran. Masa saya nggak hafal kan gitu. Ya. Ketemu anak ini hafal Sahih Bukhari. Ya. Sana hafal Sahih Muslim. Ini hafal Bulughul Maram. Ini hafal Riyadhus Shalihin. Mau tidak mau, maka saya juga harus didongkrak kan begitu. Ya. Maka ini pengaruh lingkungan memang bagus sekali. Kalau dapat lingkungan-lingkungan bagus, maka Masya Allah itu bisa memberi apa? memberi pengaruh beliau. Karena itu saya sarankan untuk banyak membaca apa? Biografi para ulama. Ya, biografi para ulama. Baca biografi para imam supaya lihat hafalan mereka. Lihat hafalan mereka. Di mana duduk satu kali dengar, gurunya sampaikan 100 hadis, dia hafal sekaligus. Satu kali duduk, satu kali dengar. Nah ini kalau kita sering termotivasi dengan para ulama ini, maka insyaallah taala itu pelajaran bagi jiwa. Ya. Kemudian di dalam menghafal itu ada uslub, ada cara-cara. Ya, ada metode dalam menghafal. Seorang menuntut ilmu kalau dia mulai menghafal, jangan targetnya langsung banyak. Atau dia target banyaknya. Yang dia target, mungkin dia menghafal. Hafalannya kuat dan lancar, itu yang dia target. Ya, jadi dia yang sekali-sekali ada yang menghafal sesuatu, sebelum dia lancar, dia pindah kepada yang lainnya. Sebab ini terbukti biasanya kalau dia pindah belum lancar, itu mengulanginya berat sekali. Mengulanginya apa? Berat sekali. Jadi hari ini hafal surah, misalnya hafal juz 30 bulan ini. Dia pindah juz 29. Hah? Sebelum juz 30 lancar, dia baca seperti surah Al-Fatihah, jangan dulu dia pindah ke juz 29. Baiknya dia pelajar dulu juz 30. Lancar, baru dia pindah ke mana? Juz 29. Begitu dia pindah juz 29, dia buat lancar dulu, baru dia pindah ke juz mana? 28. Demikian seterusnya, maka ini memudahkan. Tapi kalau dia setengah-setengah, hari ini hafal. Tapi coba 5 hari lagi. 5 hari mungkin sudah kabur. Ya. Sudah agak apa? Samar ya, sudah agak samar. Apalagi 10 hari, apalagi 1 bulan. Ya. Tapi memang dari kenikmatan Al-Quran itu, kalau orang sudah pernah hafal, ya, dia baca ulang lagi, itu akan lebih mudah dihafal. Itu dari keistimewaan Al-Quran. Kalau sekali sudah orang pernah hafal, ingin dia ulangi lagi, maka mengulanginya lebih apa? Lebih mudah. Lebih mudah. Sebab Allah berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an bagi siapa yang apa? Ingin berzikir. Hal yang dimudahkan. Baik, kita segera beberapa kiat-kiat ya di dalam masalah menghafal, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi kadang kita memang melihat ya orangnya kadang belajar ya, dikenal dengan belajar, tapi kenapa bisa menyimpang pemikirannya? Apa yang menyebabkan? Ya. Pokoknya yang pertama hidayah itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Ya. Di tangan Allah Subhanahu wa Taala. Dan Allah Subhanahu wa Taala memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang sudah menjadi juru tulis Nabi. Malah tiba-tiba orang ini murtad menjadi Nasrani. Kebayangnya. Jadi jangan kita berkata, oh ini orang kurangnya apa lagi? Belajarnya sama siapa? Sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya hidayah di tangan Allah. Kan begitu? Dan kadang Allah memiliki hikmah di belakang hal tersebut, seperti yang terjadi pada orang ini. Ya, begitu dia murtad menjadi Nasrani kembali, orang-orang Nasrani sangat membanggakan orang ini. Oh, lihat ini. Hah? Nabi, dia sudah pernah ikut ke Nabi Muhammad, setelah itu dia keluar. Dibanggakan sekali sama orang Nasrani. Ya. Setelah itu, orang tersebut meninggal. Maka kawan-kawannya dari kalangan Nasrani pergi menguburkannya. Setelah dikubur, besoknya diketemukan jasadnya sudah muncul lagi di permukaan bumi. Dilemparkan oleh tanah jasad itu, tidak diterima. Setelah kawan-kawannya dikubur lagi. Besoknya begitu lagi. Terlempar lagi. Akhirnya mereka ulangi seperti itu, tidak bisa lagi kubur, akhirnya ditinggalkan saja. Nah, akhirnya menjadi pelajaran sepanjang masa tentang apa? Bahaya orang yang seperti ini. Jelas ya? Karena itu hendaknya kita selalu mohon hidayah kepada Allah. Iya. Kemudian yang kedua, dari sebab yang menyebabkan adanya kerusakan di tengah orang yang mempelajari ilmu itu terkait dengan masalah keikhlasan. Nah, ikhlas ini penting. Jadi mungkin di tengah belajar ada pasti dari niatnya yang kurang benar. Sehingga dari niat yang kurang benar ini, disitulah datang apa? Kejelekan terhadap dirinya. Kejelekan terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga, kadang dari ilmu yang dia tuntut, ya, apa yang dia pelajari, itu bukan hal yang dianggap sebagai ilmu di dalam syariat. Jadi betul dia ada belajar di universitas, belajar di sini dan di situ. Dan kita semua tahu ya, dan semua guru yang mengajar itu benar pemikirannya kan begitu. Kalau dia belajar, tapi belajarnya ke Chicago sana, ya. Belajar ke negeri-negeri barat. Kayaknya sekarang yang mendominasi di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Ini kenyataan ya. Dan kita saksikan. Yang mendominasi di banyak perguruan tinggi di Indonesia, itu orang-orang belajarnya memang dari luar negeri. Tapi bukan di Mekah, bukan di Madinah, bukan di Mesir, bukan di negeri-negeri kaum muslimin. Bukan dari tempat-tempat keluarnya ilmu agama. Dia belajarnya di Amerika, di Australia, macam-macam. Wow. Ya. Saya gak tahu ya kalau ada yang belajar agama di sini. Ya. Baik. Ini berkait dengan pelajaran agama ya. Dia belajar di agama bukan di mana? Di sumber keluarga agama. Nah inilah yang merusak. Akhirnya muncul pemahaman-pemahaman aneh bin ajaib bin menakjubkan. Gak tahu dari mana asalnya pemahaman-pemahaman tersebut. Baik. Nabi pernah mengajarkan sebuah doa. Dan doa ini perlu kita renungi. Iya. Dia mengajarkan doa permohonan kepada Allah supaya kita tidak disesatkan. Doanya Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa bika khasamtu wa ilaika anabtu Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antu billani antal hayyu alladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutu. Ya Allah, kepadamulah saya berislam, karenamulah saya beriman, terhadapmulah saya bertawakal, karenamulah saya berdebat, dan kepadamulah saya kembali. Ya Allah, saya memohon, saya berlindung kepadamu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Saya berlindung, jangan sampai engkau menyesatkanku. Engkau ya Allah yang maha hidup, tidak akan mati. Sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati. Ini perhatikan, doa ini agung sekali ya. Dan di depan doa, Nabi mengajarkan tawassul dengan beberapa hal. Ya Allah, karenamulah saya apa? Berislam. Ya. Untuk malah saya beriman. Ini menunjukkan keikhlasan semuanya. Ya. Karena itulah, diantara yang mengokohkan hamba, kalau dia mempelajari ilmu, bukan sekedar ilmu saja, tapi ilmunya itu tampak pada amalannya. Tampak pada amalannya. Sebagian manusia yang disebut seperti tadi disebut orang-orang jin ya. Sebagian dari mereka itu belajar agama, tapi tidak sholat. Tidak sholat. Ini sudah tanda bahwa orang yang seperti ini tidak mungkin dia berada di atas apa. Sebaiknya, sebab kalau dia belajar ilmu dan pengaruhnya tanpa di dalam kehidupannya, maka pasti dia akan apa? Dia akan sholat. Anggaplah dia menyimpang banget sampai mengatakan sholat itu tidak wajib, dia sunnah saja. Ya sunnah artinya ditinggalkan begitu. Yes. Nah seperti itu kan, orang yang berilmu, walaupun dia sunnah dia apa? Berusaha untuk mengamalkannya. Karena itu pasti ada hal-hal yang terkait dengan proses cara belajar yang kurang tepat, keikhlasan yang tidak benar, akhirnya menyebabkan ilmunya kurang apa? Kurang bermanfaat untuk dirinya. Ya. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehidupan ini sebagai ujian dan cobaan. Dan kita perlu bersabar. Waja'alna ba'dukum waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Atasbirun? Allah berfirman, kami telah jadikan sebagian kalian adalah ujian sebagai untuk sebagian yang lainnya. Sudah ketentuan Allah, sebagian manusia dijadikan ujian terhadap Allah sebagian yang lain. Yang menjadi masalah, mampukah kalian bersabar? Nah itu. Mampukah kalian bersabar? Jadi tuntut kesabaran kita dalam hal ini. Karena itu, ya pertanyaan yang seperti ini sangat bagus sekali, menunjukkan bahwa kita memiliki apa? Kesadaran. Jangan sampai terjatuh pada sebagian orang yang belajar, tapi ternyata ilmunya kurang apa? Memberikan kebaikan untuk dirinya. Makanya tadi beberapa sebab yang menyebabkan hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan ilmu ini rahmat untuk kita semua dan menambah untuk kita semua keimanan. Dan siapa yang benar di dalam belajarnya itu dipastikan. Semua kita telah membaca keutamaan dari ilmu, janji-janji Allah tentang ilmu. Tidak mungkin Allah menyelisih apa? Menyelisih janjinya. Ya, wallahu taala alam. Baik. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi memang tatkala tanggung jawab itu sudah semakin banyak, ya, maka kadang di situ ada hal-hal dari ujian juga semakin perlu kita perhatikan. Tapi secara umum seorang hamba pikirannya mudah saja. Kita semua beriman terhadap apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita? Kita yakini Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Ya. Dan hendaknya pada setiap masalah yang kita hadapi, itu jangan dianggap sebagai masalah. Dianggap sebagai lahan untuk ibadah. Kalau itu berat, kita punya lahan ibadah untuk bersabar, kan begitu. Ya. Kalau hal tersebut ada kemudahan, kita ada lahan ibadah untuk bersyukur. Ya. Jadi banyak jadi lahan ibadah. Dulu dia pemuda, belum berkeluarga. Ya. Banyak lahan ibadah yang bisa lakukan. Begitu dia berkeluarga, ya, maka dia mengajari istrinya, menanggung nafkahnya. Ini semuanya dari lahan-lahan ibadah dia buka untuk dirinya. Maka sepanjang dia anggap semuanya adalah suatu yang bisa dia buka untuknya lahan ibadah, maka di sini akan menjadi mudah kehidupannya. Jangan dijadikan beban pikiran di dalam kehidupan. Dia anggap mudah. Ya, lahan dimanapun kita berada, dia lahan ibadah. Bisa kita olah sebagai apa? Lahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita gambar ke orang yang punya banyak lahan, yang mana yang lebih utama dia kelola? Dan kalau dia ingin hidupkan seluruh lahannya, bagaimana cara dia mengatur waktunya? Nah inilah memang kembali kepada apa? Diri kita sendiri. Jadi ilmu diberi waktu khusus. Untuk keluarga ada waktunya. Untuk kerja ada waktunya. Semuanya diberikan waktunya masing-masing. Ya, diberikan waktunya masing-masing. Tapi setelah kita mendengarkan dari kajian-kajian ilmu ini, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa pelajari dari ilmu agama ini itu sebab keberkahan. Seluruh dari perkara dunia itu akan dimudahkan oleh Allah sepanjang kita punya perhatian terhadap apa? Dari ilmu agama kita. Ya, karena itulah kalau misalnya kita di kondisi sekarang yang memang kebanyakannya adalah apa namanya terikat dengan kerja, terikat dengan kontrak misalnya, dan seorang ketika terikat ada perjanjian, ya, namanya seorang muslim tidak membatalkan janji, dia tidak berkhianat, itu kan sifat seorang muslim. Ya, maka dalam hal yang seperti ini, ya sudah terlanjur jalani kontrak misalnya, dia buat saja sebagai lahan ibadah. Ya, dia jaga bagi seorang muslim dalam hal itu. Tapi pada waktu-waktu dia kosong, ya, pada kondisi dia hidup, dia pelihara agar supaya dirinya selalu terikat di atas ilmu agama, terikat di atas tuntunan, dia jaga dirinya di atas ketaatan, dia hindarkan dirinya dari dosa-dosa dan maksiat. Ya Allah Ta'ala alam. Baik. Itu pertanyaan bagus juga ya. Soal ini sering kita dapatkan. Ya, dan itu tidak layak menjadikan Al-Quran, suara adzan, suara dikir sebagai nada apa? Nada dzikir. Lagi bunyi ayat Al-Quran, oh ini ada telepon. Dia ketika bunyi ayat Al-Quran bukan karena ingin mendengar Al-Quran, karena apa? Dia melihat siapa yang telepon. Jadi fungsi Al-Quran ada atau tidak di situ? Nah, dan ini kurang mengagungkan Al-Quran. Ya, dari sisi lain, sementara bunyi, qari yang membaca, baru di pertengahan ayat sudah dipotong. Nah, ini kan bukan etika yang baik terhadap orang yang apa? Membaca Al-Quran. Ya. Jadi kan ada diri, tiba-tiba di dalam WC, bunyi. Orang ngaji dalam WC. Ya. Nah, ini tidak layak yang lainnya. Jelas ya? Karena itu, Allah firman, baik untuk hal ini kita ambil dari firman Allah, dzalika wa may yu'dhim sya'airallah fa innaha min taqwa. Kita diperintah mengagungkan simbol-simbol Allah. Dari ayat Al-Qur'an, zikir, dan itu tempatnya bukan sebagai nada diri. Ya. Allah firman, demikianlah ketentuan kami. Barang siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Karena itu pakai nada diri di atasnya. Ya. Oke, itu sudah cukup ya. Nah, dari diri biasa. Ya Allah Ta'ala. Hah? Sama saja. Itu namanya mengingatkan. Jadi pengingat ya. Sama saja. Jadi dia ketika HP-nya bunyi, dia bunyi karena dianggap apa? Ini pengingat untuk bangun. Ya bukan bangun karena ingin apa? Mendengar Al-Quran. Ya. Karena itu sebagai munabbih, dia sebagai nada diri, nada-nada alarm juga enggak boleh. Ya. Ya saya juga enggak tahu ya. Ya itulah, itu kan cuma simbol-simbol dan kayaknya itu cuma di Indonesia aja ada. Ya, apa namanya bulan dan bintang ya. Di masjid ya, mungkin itu di sebagian apa namanya organisasi orang-orang yang menggalak khutbah apa seperti itu simbolnya. Saya pernah lihat di sebagian ya. Nah, orang membuat lambang seperti itu urusan pribadi, tapi terkait dibuat masjid seperti itu dari hal yang tidak pernah dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi masjid itu, ya, dia sudah dikenal sebagai tanda, kenal urf ya, masjid, ya. Maka tanda sebagai dia masjid itu sudah cukup, sudah cukup. Baik, jadi kalau misalnya ada yang pasang bintang, ada ini, semua orang di negeri itu seperti itu, dan dia diketahui sebagai masjid kecuali kalau pasang itu, maka mungkin dari sudut itu kita tidak permasalahkan. Untuk kemaslahatan orang mendatangi apa? Mendatangi masjid dan jangan salah paham. Baik. Ya Allah taala. Ya, saya lanjut lagi ya. Salat maghrib yang berapa? Kita berhenti jam berapa? Ya? Baik, kita tabung 15 menit lagi ya. Ya. Kemudian di antara keutamaan ilmu agama ini, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang takut kepada-Nya. Itu di banyak tempat dipuji. Dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki rasa khasyah disebutkan dengan berbagai kebaikan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, dia dapat dua surga. Ya. Takut kepada kedudukan Rabb ini tafsirkan oleh ahli tafsir dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, takut kepada kedudukan Rabb, itu artinya dia takut ketika dia berdiri di depan Allah. Kalau dia ditanya, khawatir dia apa yang dia jawab di depan Allah. Ya. Makanya hamba kalau dia punya rasa takut seperti ini sangat baik sekali. Kalau pasti dia akan selalu banyak mengingat, selalu bersiap, selalu berbekal. Ya. Kemudian makna yang kedua, orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, kedudukan bermakna keagungan. Dia takut kepada kebesaran Allah. Allah maha besar, maha keras siksaannya, maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Kalau dia takut, maka Allah terangkan bentuknya apa? Bentuknya dua surga. Di ayat yang lain, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya di masa gaib, ya, tidak ada. Nabi Muhammad sudah meninggal. Dia datang belakangan. Dia tidak melihat Rasulullah, tidak melihat para sahabat, tidak langsung hadir Al-Quran turun. Tapi dia tetap beriman kepada Allah. Nah, ini termasuk beriman dalam kondisi gaib. Dan juga ada yang menafsirkan beriman dalam kondisi gaib, yaitu dia di kondisi sendiri, tetap dia takut kepada Allah. Tetap dia takut kepada Allah di kondisi dia sendiri. Maka disebutkan untuk yang keutamaan pengampunan, lahum maghfirah. Untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan di ayat, kita semua hafal ayatnya, di surah Al-Baqarah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an. Apa? Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan untuk mereka surga-surga adn, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kemudian Allah terangkan bahwa surga itu untuk siapa? Itu untuk orang yang takut kepada Rabb mereka. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa orang yang takut kepada Allah ini sangat besar sekali kebaikannya, ternyata Allah Subhanahu wa taala membatasi orang-orang yang takut itu pada orang yang berilmu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi ilmu ini selalu membawa hamba untuk semakin banyak dia takut kepada Allah. Ya. Semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari keutamaan orang-orang yang berilmu, ya, ilmu ini akan menyebabkan seorang memiliki hujjah yang kuat, argumen yang kuat. Ya. Karena itu ketika di dalam Al-Qur'an disebutkan perdebatan Nabi Ibrahim, mendebat ayahnya, mendebat kaumnya. Dan bagaimana Nabi Ibrahim mengalahkan mereka dengan hujjah. Ya. Itulah para nabi ya. Dengan menghujjah. Menegakkan argumen terhadap kaumnya. Mereka selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kisah Nabi Ibrahim Allah terangkan setelah perdebatan itu. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun 'alim. Itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim terhadap kaumnya. Kami mengangkat derajat-derajat bagi siapa yang kami kehendaki. Sungguhnya Rabb engkau maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya. Kata Zaid bin Aslam rahimahullah menafsirkan ayat, Allah angkat derajat-derajat orang yang kami kehendaki dengan ilmu hujjah itu. Dengan ilmu. Maka diangkat derajatnya dengan apa? Dengan ilmu. Dimenangkan dengan ilmu. Ya. Dan pada hari kiamat tidak ada yang bisa berbicara di depan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak ada yang bisa memberikan persaksian kecuali siapa? Orang-orang yang berilmu. Iya. Karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan wa yauma taqumu as-sa'a yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Kadzalika kanu yufakkun. Pada hari tatkala terjadi kebangkitan, orang-orang yang bergelimang dosa itu bersumpah bahwa dulu mereka hanya sesaat saja di dunia. Subhanallah. Demikianlah kedustaan yang mereka ada. Jadi itulah kehidupan manusia. Ketika dia keluar dari dunia, ada yang menganggap dirinya cuma sehari saja. Ada yang menganggap dirinya cuma sesaat. Bahkan mereka bersumpah puasa. Padahal dia sudah diberi apa? Umur yang panjang. Maka di kondisi itu, Allah terangkan wa qala alladziina utul 'ilma wal iiman laqad labithtum fii kitaabillahi ila yaumil ba'ts fa hadza yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Dan berkata orang-orang yang berilmu dan beriman, kalian telah tinggal di dunia di dalam ketentuan Allah hingga hari kiamat. Dan inilah hari kiamat. Tetapi kalian itu tidak mengetahui karena kalian tidak memiliki ilmu. Maka perhatikan ya. Keadaan orang-orang yang berilmu selalu di atas argumen dan hujjah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari keutamaan ya ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala sering menyebut-nyebut nikmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan di antara nikmat yang Allah sebutkan kepada nabinya, wa anzala alayka al-kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Allah menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad al-kitab dan memberikan kepada engkau al-hikmah, dan Allah mengajarkan kepada engkau apa yang dulunya kamu tidak pernah ketahui. Ya. Dan adalah keutamaan Allah terhadap engkau sangatlah besar. Karena itu harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di majelis ilmu. Ya. Keberadaan kita mampu berada di majelis ini mendengarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an itu luar biasa. Ya. So, kalau kita lihat kepada banyak dari manusia. Ya. Adakah di antara mereka sebanyak dari mereka orang-orang yang tidak senang mendengarkan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian manusia kalau dibacakan, ada orang yang duduk baca ayat baca Al-Qur'an lari. Takkan-akan melihat jin. Ya. Maka tatkala seorang diberi anugerah oleh Allah, dia cinta kepada ilmu, senang hadir di majelis ilmu, itu sudah merupakan karunia yang sangat besar. Maka pokoknya dia punya kecintaan dulu. Iya. Dia senang dulu, kenal dulu dengan ilmu. Kapan dia sudah kenal, maka sangat mudah dia untuk apa? Melanjutkan langkahnya mempelajari ilmu. Ya, bukankah orang Indonesia berkata tak kenal maka tak sayang. Ya, maka harusnya seperti itu. Kita selalu menanamkan di dalam jiwa ini. Apalagi di pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Kemarin menyinggung ya tentang keutamaan ilmu, kedudukan ilmu. Dan bagaimana ilmu itu lebih tinggi daripada harta. Bagaimana ilmu itu lebih tinggi daripada kekuasaan? Ya. Dan ini semuanya dari karunia yang sangat besar. Satu dari bagian ilmu, subhanallah, kadang kita amalkan pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka harusnya kita syukuri anugerah dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam Al-Quran, dan ini keutamaan yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala memerintah orang-orang yang beriman untuk bergembira. Bergembira dengan apa? Bergembira dengan ilmu. Itu di firman Allah, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, dengan keutamaan Allah. Keutamaan ini diartikan, ditafsirkan sebagai keimanan. Jadi dengan keimanan. وَبِرَحْمَتِهِ, dan dengan rahmat Allah. Dan rahmat diartikan Al-Quran. Ditafsirkan Al-Quran. Jadi dengan keimanan dan dengan Al-Quran, فَلْيَفْرَهُ, dengan hal tersebutlah mereka bergembira. Ya. Al-Quran dan iman ini, itulah ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Itulah petunjuk dan agama yang lurus. Petunjuk dan agama yang lurus. Karena itu kita diperintah, فَلْيَفْرَهُ, hendaknya mereka bergembira dengan hal tersebut. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُ, itu yang terbaik, melebihi segala yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Iya. Kemudian diantara keutamaan dan kebaikan dari ilmu agama ini, Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang jahil di banyak tempat dari Al-Quran. Walakinna aktarahum yajhalun, tapi kebanyakan mereka jahil. Am tahsabu anna aktarahum yasmauna wa ya'qilun, inhum illa kal'an'ami balhum adallu sabila. Apakah kamu menyangka kebanyakan mereka mendengar dan berakal? Bahkan mereka itu tiada lain kecuali seperti hewan ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syarrat dawabi inda Allahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Sungguhnya, sejelek-jelek hewan melata di atas muka bumi, di sisi Allah, adalah seorang yang tuli, bisu, ya, yang tidak pernah berakal. Tidak pernah berakal. Baik. Maka kejahilan ini adalah hal yang dicela oleh Allah di dalam banyak ayat. Ya, karena itu Allah merintah kepada nabi-Nya untuk berpaling dari orang-orang jahil. Wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Dan orang-orang yang beriman berpaling dari orang-orang jahil, itu disebut perkara yang bagus. Wa idza sami'u al-lagwa wa a'radu anhu. Apabila mereka mendengar hal-hal yang sia-sia, mereka berpaling. Faqalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Dan mereka berkata, kami punya amalan sendiri, kalian punya amalan sendiri. Selamat tinggal, kami tidak menghendaki orang-orang jahil. Ya. Kami tidak menghendaki orang-orang jahil. Dan di pertemuan yang telah lalu, saya sekedar ingatkan ya apa yang telah lalu, bahwa kita menyebut ilmu itu dengan sifat cahaya ruh kehidupan, ya, ruh kehidupan, ya, kebahagiaan yang hakiki. Ini semua dari mana harus kita tanamkan di dalam diri. Kemudian dari keutamaan ilmu tersebut, dan ini mungkin yang terakhir yang saya ingatkan, Allah subhanahu wa ta'ala memuji ilmu bukan hanya kalau ada pada manusia saja, bahkan pada hewan saja dipuji. Ya. Dan ini di dalam ayat tentang apa? Tentang kisah anjing pemburu. Ya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa anjing pemburu, ya, anjing terlatih. Jadi ada anjing pemburu, ya. Gimana beda antara anjing pemburu yang sudah dilatih dengan apa? Dia terlatih. Anjing pemburu itu kalau dia terlatih, dia tidak akan lari membunuh hewan apapun, kecuali kalau diperintah oleh tuannya. Kasih perintah baru dia lari. Ya. Dan nanti kalau dia tangkap, dia tidak akan makan hewan itu, walaupun dia lapar. Dia hanya apa? Menangkap saja. Ini anjing terlatih namanya. Ya. Allah menghalalkan, dan kalau dia anjing terlatih, itu dihalalkan tangkapannya. Hasil buruannya. Allah firman dalam Al-Quran, yas'alunaka madza uhilla lahum. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون كن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. Mereka bertanya kepada engkau, apa yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian segala perkara yang baik. Bukan dihalalkan. Dan juga dihalalkan untuk kalian, apa yang kalian ajarkan dari hewan yang merupakan hewan pemburu. Seperti anjing. Demikian pula kalau diajar, burung elang misalnya. Burung elang hasil tangkapannya itu asalnya haram. Ya. Jelas ya? Tapi kalau dia terlatih menangkap, tidak ada masalah. Kalau dia terlatih. Ya. Dan ketika dilepas hewan buruan ini, cukup dilepas dengan membaca bismillah saja. Maka halal. Ya. Allah firman, makanlah dari apa yang mereka tangkap. Perintah untuk makan. Jelas ya? Nah, anjing-anjing yang terlatih ini, subhanallah dari fikih dalam syariat, kalau misalnya ada anjing satu ekor terlatih dikirim mengejar hewan buruan, setelah itu ternyata hewan buruannya diketemukan dalam keadaan mati, dan di sekitar anjing terlatih ini ada anjing-anjing yang lain tidak terlatih, maka tidak boleh hewan buruan ini apa? Dimakan. Karena bercampur antara anjing terlatih dengan apa? Tidak terlatih. Jadi dia bergaul saja dengan tidak terlatih, hukum hewannya menjadi apa? Hukum hewannya menjadi haram, subhanallah. Ya. Jadi kalau hewan saja, ini terlatih, ini tidak terlatih, dibedakan derajatnya oleh Allah. Yang terlatih lebih ditinggikan, ini pada hewan. Apalagi pada manusia. Ya, dan ini subhanallah, suatu hikmah yang sangat besar ya. Dan hukum syariat yang sangat agung. Memberikan tambih kepada kita agungnya mempelajari ilmu agama. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan dalam berucap dan beramal. Dan di akhir dari kesempatan ini, saya menasihatkan pada diri saya dan kepada seluruh hadirin untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang beramal sesuai dengan apa yang dia ketahui, dan seorang itu selalu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga saya berwasiat agar supaya kita semua tidak lepas ya, dan selalu punya keterkaitan dengan ilmu syar'i. Alhamdulillah, fasilitas belajar di masa ini mudah, seorang ingin bertanya mudah. Ya, ingin bertanya tentang perkara agama dimudahkan, maka hendaknya digunakan dari kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sambil kita menjaga, selain daripada kita selalu menuntut ilmu, kita selalu mempunyai amalan-amalan yang kita continue di dalam melakukannya. Ya, dari bentuk amalan dari bentuk membaca Al-Quran, sholat malam, zikir, dan sebagainya. Buat ini semua dari perkara-perkara yang menguatkan seorang hamba di dalam kehidupannya. Bagaimana saya menasihatkan untuk semuanya agar kita berusaha menjadi orang yang berberkah dimanapun ia berada sebagai orang-orang yang menjadi sebab manusia itu mendapat kebaikan. Ya, bagi pintu-pintu kebaikan bisa mengajak orang kepada hal yang lebih baik. Dan alhamdulillah, ya, kebaikan itu dimudahkan. Dan mengajak kepada kebaikan juga adalah jalan yang dimudahkan. Maka sisa yang menjadi masalah kembali kepada diri kita. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Dan menganugerahkan kepada kita semua segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan selalu menjaga kita semua di atas keikhlasan, menguatkan kita semua di atas keislaman, di atas kalimat tauhid, di atas sunnah Rasulullah SAW di kehidupan dunia, di kehidupan di akhirat, dan di kehidupan sebelumnya di alam kubur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, dan tentunya selama pelaksanaan daurah ini banyak kekurangan-kekurangan, ya semoga hal itu dimaafkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita semua di atas kebaikan sebagaimana kita dipertemukan di hari-hari yang telah berlalu. Dan saya selalu bermohon kepada Allah semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah di surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.